Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-Mujtaba. Para pendengar RRI yang kami hormati dan kami muliakan, senang sekali bertemu dengan para pendengar sekalian. Keberadaan kita dan kebersamaan kita pada hari ini melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai dan kita sayangi ini mudah-mudahan membuahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberikan kebaikan yang begitu banyak kepada kita semua sehingga akhirnya kita mampu menjadi orang-orang yang selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-115 dari surat Al-Mu'minun yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-115 ini adalah merupakan dialog yang juga terjadi di dalam di hari akhirat nanti, di mana hal ini dipertanyakan kepada para penghuni neraka, ya. Apakah kamu mengira bahwasanya kamu diciptakan secara main-main dan kamu tidak dikembalikan kepada kami? Maka pada saat itu mereka akan menjawab, tidak ya Allah, kami benar-benar tahu bahwasanya tindakan kami yang tersalah itu berhak untuk membuat kami masuk ke dalam neraka dan mendapatkan siksaan-Mu. Para pendengar rahimakumullah, tetapi walaupun ayat ini adalah merupakan dialog Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat, cuma ya itu adalah waktu di mana tidak bisa lagi kita merubah diri kita. Ya, jadi artinya kita selama masih hidup ini banyak-banyaklah kemudian memahami firman Allah di ayat 115 ini. Ketika Allah mempertanyakan, apakah kita ini, apakah kamu manusia diciptakan dalam keadaan abasan main-main? Coba pertanyakan lagi kepada diri kita. Kalau misalnya Allah, ya kalau memang Allah tidak menciptakan kita dalam keadaan main-main, Allah menciptakan kita dalam keadaan serius, dan memang Allah menciptakan kita dalam keadaan serius, karena di dalam beberapa keterangan ayat dan firman-Nya Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan kamu itu dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Wa huwal ladzi ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Dia menciptakan, memberikan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan juga perasaan, tapi sedikit sekali di antara kamu yang mau bersyukur. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Tidakkah kamu mengetahui dan melihat secara jelas bahwasanya ya kami telah menundukkan kepada kamu, Allah telah menundukkan kepada kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan nikmat-Nya buat kamu. Allah tidak pernah main-main menciptakan kita. Allah menciptakan kita dengan serius. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita di dalam menjalani hidup ini, hidup kita sekarang ini, kita jalani dengan main-main atau serius? Ya, kalau kita jalani dengan main-main, Allah tidak menciptakan kita dengan main-main sembarangan. Oleh karena itu, sungguh suatu hal yang bertolak belakang kalau hidup kita, kita jalani dengan banyak main-main. Kalau hidup kita ini, kita jalani dengan banyak senda gurau. Kalau hidup kita ini, kita jalani dengan berlalai-lalai dan berleha-leha dan tidak mau taat dan tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini kata Allah, aku serius kata Allah, ini syariatku. Kalau sudah sampai waktu salat, salat. Kalau sudah sampai waktu untuk berpuasa, berpuasa. Ya, kalau sudah sampai waktunya untuk zakat, zakat. Ya, kalau sudah kalau kamu menjalani hidup ini harus ingat kepadaku. Tapi ternyata kalau ternyata kita sebaliknya melakukan tindakan yang tidak diperintahkan oleh Allah, itu artinya kita main-main. Jadi pengertian main-main itu adalah pada saat kita tidak serius untuk melaksanakan segala apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita malah melakukan hal-hal yang tidak ridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih menjelaskan hal ini dan lebih mengembangkannya bersama kita studio sudah ada ustaz kita. Silakan Ustaz Jenal. Terima kasih Ustaz Perdana. Ada yang mengira bahwa hidup ini tidak memiliki tujuan. Abas, sekedar main-main. Padahal tujuan hidup ini jelas. Kita semua pergi dan akan kembali lagi. Pergi dan akan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Kembali untuk diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita buat, atas apa yang telah dilakukan umat manusia di bumi ini. Wa annakum ilaina la turja'un. Ketika orang bermain-main, berarti dia tidak tahu tujuan hidupnya di dunia ini, sehingga dia merasa hidup ini sekali dan setelah ini tidak ada pertanggungjawaban. Tidak. Hidup ini memiliki konsekuensi. Ada konsekuensi duniawi, ada konsekuensi ukhrawi. Orang yang bermain-main selalu gagal di dalam kehidupan dunia dan pasti gagal juga dalam kehidupan akhirat. Allah menciptakan semua alam semesta ini bukan tidak dengan tujuan yang mulia. Penciptaannya itu juga bukan sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Maka sebagai orang yang beriman adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairukum khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka kita senang bila dimanfaatkan oleh orang lain. Manfaatkanlah diri kita untuk kemakmuran bangsa dan negara. Manfaatkanlah diri kita untuk mensejahterakan orang-orang yang beriman. Kita senang jika dimanfaatkan. Bukan berarti ada orang yang mengatakan jangan sampai kita dimanfaatkan. Tidak. Hidup ini harus senang dimanfaatkan orang lain untuk kebaikan. Karena apa? Karena Allah senang ketika hidup ini memiliki manfaat, tidak main-main. Bagaimana kalau hidup ini tidak ada manfaatnya? Maka kita pun senang apabila kita dimanfaatkan orang lain. Berarti kita hidup tidak sia-sia. Kita hidup memberi manfaat kepada orang lain. Kita hidup memberi kontribusi bagi alam semesta. Kita hidup memberi kontribusi bagi negara. Kita hidup memberi manfaat bagi kabupaten, kota, atau minimal kita hidup memberi manfaat kepada istri dan anak-anak. Kita senang dimanfaatkan orang lain dan kita harus bisa menambah frekuensi manfaat diri kita bagi nusa dan bangsa ini. Inilah semangat iman, inilah semangat untuk tidak main-main. Keberadaan kita memiliki peran. Sebagaimana alam ini diciptakan Allah memiliki peran untuk diri kita, maka kita pun harus memiliki peran untuk alam bangsa, sesama manusia, bahkan alam raya ini. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali hal yang bisa kita petik dan kita pelajari dari keterangan ayat 115 ini. Sebagai penutup, mungkin ketika Allah menutup redaksinya dengan wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, ya, ini adalah merupakan bentuk pertanyaan sekaligus untuk memperkuat jawaban bahwa memang kita akan kembali kepada Allah. Setiap manusia itu adalah ciptaan Allah. Annama khalaqnakum, kami ciptakan semuanya dan akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, status apapun kita di dalam kehidupan ini, sehebat apapun kita, tetap nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita garis bawahi untuk mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita nanti berhadapan dan kembali kepada Allah, maka pasti akan ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah terhadap apa yang kita lakukan. Siapapun kita, karena kita semua adalah ciptaan Allah, tidak peduli apakah dia muslim atau non-muslim, tidak peduli apakah dia orang Indonesia atau orang Eropa, tidak peduli apakah dia dari kutub utara, orang kutub utara atau kutub selatan, semuanya kita adalah ciptaan Allah dan hanya kepada Allah kita dikembalikan. Oleh karena itu ingat baik-baik, kita akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu turuti keinginan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita masih menjalani kehidupan ini, karena kita akan berbahagia nanti pada saat kembali kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menyadarkan kita semua. Mari sama-sama kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.